Ya Hilmi, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala al-'usatu al-muwahhiduna minhum man ya'fu Allahu anhu qabla ad-dukhuli wa man lam yushfa' fihi yastahiqqu ad-dukhula wa minhum man ya'fu Allahu anhu tahta mashi'atihi wa minhum man yastahiqqu dukhulan nari fayashfa'u fihi ash-shufa'a yushaffi'uhu Allahu fihi wa minhum man yadkhulun nara fayashfa'u fihi ba'da dukhulin nari fayushfa'u fihi ba'da dukhulin nari wa tabaqa baqiyatan fa'il baqi tabaqa baqiyatun la tanaluhum asy-syafa'atu fa yukhrijuhum rabbul alamin bi rahmatihi fa idza takamala khurujul usati walam yabqa illa al kufratu badal dari ahadun walam yabqa illa al kafaratu atbaqat alaihim wal kafiru maka utbiqat alaihim wal kafiru laysa lahu nasibun minash shufa'ati wal jannatu alaihi haramun wan naru hiya maqarruhu wa mustaqarruhu abadan al abadina nas'alullaha as-salamata wal afiyata. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan dari bab syafaat ini, yang syafaat ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan usat, dari kalangan pelaku maksiat sekalipun. Syafaatnya ini apakah mereka dibebaskan dari neraka atau diringankan dari adab. Al-usatul al-muwahidun, mereka ini orang-orang yang beriman, tidak melakukan pembatal keislaman namun melakukan maksiat dosa besar dan belum bertobat dari maksiat dosa besarnya. Minhum man ya'fullahu anhu qabla dukhul. Di antara mereka ada yang Allah ampuni mereka sebelum mereka masuk neraka. Wa man lam yushfa' fihi yastahiqqu ad-dukhula. Siapa yang tidak diberikan syafaat kepada orang tersebut, dia maka layak masuk neraka. Namun masuk nerakanya nanti enggak kekal. Mereka nanti akan masuk surga. Mereka yang disebut dengan jahannamiyun. Wa minhum man ya'fullahu anhu tahta masyiatih. Di antaranya ada yang diampuni oleh Allah di bawah kehendak Allah. Artinya tidak berdasarkan syafaat para syufa'a. Memang Allah ampuni dengan rahmat Allah aja. Karena di bawah kehendak Allah. Ada yang Allah tidak ampuni, ada yang Allah ampuni. Ya. Namun kalaupun tidak diampuni masuk neraka, nanti dikeluarkan juga dari neraka, karena neraka kafarat buat dia, dikeluarkan dari neraka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang ada pada dia. Wa minhum man yastahiqqu dukhulan nar. Di antara mereka ada yang memang layak masuk neraka, fayashfa'u fihi asyfa'u. Namun kemudian para pemberi syafaat memberikan syafaat kepadanya, yushafi'uhumullahu fihi, yang Allah mengizinkan ya para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa minhum man yadkhulun nara fayashfa'u fihi ba'da dukhulin nar. Di antara mereka ada yang masuk neraka kemudian diberi syafaat setelah mereka masuk neraka. Akhirnya tabqa baqiyatun la tanaluhum asy-syafa'atu. Ada satu kelompok yang tidak mendapatkan syafaat, nanti mereka masuk neraka, fayukhrijuhum rabbul alamin, maka Allah rabbul alamin akan mengeluarkan mereka birahmatihi, dengan rahmatnya, bukan dengan syafaat para syufa'a. Fa'idha takamala khurujul usati, apabila telah sempurna keluar pelaku maksiat dari kalangan muwahidin, udah enggak tersisa lagi, walam tabqa illal kafaratu, tidak tersisa di neraka kecuali orang-orang kafir, maka utbiqat alaihim, dikunci bagi mereka. Atau kita baca juga atbaqat alaihim, neraka mengunci mereka. Ya, dikunci, selesai mereka selama-lamanya. Wal kafir laisa lahu nasibun minasyafa'ah. Orang kafir enggak dapat bagian dari syafaat. Karena yang diberikan syafaat al-masyfu' adalah orang-orang yang beriman walaupun pelaku dosa besar. Ya. Nah, yang diberikan syafaat ialah orang-orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan amalannya. Amalannya tidak melakukan kekufuran, ucapannya bukan ucapan kekufuran. Walaupun dia pelaku maksiat, dia dapat syafaat. Karena syarat syafaat dua. Yang pertama, izin dari Allah terhadap asy-syafi' minasyufa'a, dari para pemberi syafaat. Ya, ini menandakan bahwasanya syafaat adalah milik Allah, maka diminta hanya pada Allah. Kemarin di kajian kita Syarah Kasbul Syubhat, Syekh Bintas ya. Nah, yang kedua, syarat syafaat apa? Keridhaan Allah terhadap naam, ya, terhadap orang yang al-masyfu', yang diberikan syafaat. Wa la yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran pada hambanya. Maka apa yang ada pada kekufuran dari orang-orang kafir berupa ucapan mereka, keyakinan mereka, amalan mereka, itu mencegah mereka mendapatkan syafaat. Nah, ini nanti juga bantahan terhadap dua kelompok sesat yang dalam bab ini menyimpang, yaitu kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menafikan syafaat bagi ahlul kabair minal muwahidin. Nah, limada, kenapa? Karena li'annahum yarawna, karena mereka berpendapat anna ahlal kabair, bahwasanya pelaku dosa besar gimana? Kekal di neraka. Ya, kekal di neraka, enggak dapat syafaat. Ini siapa ini? Khawarij dan Mu'tazilah. Tabarakallahu fikum. Wal kafiru laisa lahu nasibun minasyafa'ah. Orang kafir enggak dapat bagian syafaat. Wal jannatu alaihi haramun, surga haram bagi orang kafir. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan surga bagi orang-orang musyrik. Wan naru hiya maqarruhu, neraka lah tempat kediaman mereka. Wa mustaqarruhu, tempat tinggal mereka. Abadal abidin, selama-lamanya, forever ever. Nas'allah as-salamata wal afiyata, kamu mohon pada Allah keselamatan. Naam, Johar, faddal. Ini saja Johar. Bismillah, summa qala syarih hafidhahu Allah ta'ala. قوله وأنه أول شافع وأول مشفع أول شافع هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول مشفع يشفعه الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الشفاعة للعصاة الموحدين. مذهب أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، يريد ahlul bid'ai ahla ahlul bid'ai minal khawariji wal mu'tazilati fahum qad ankaru asy-syafa'ata fi 'usatil muwahhidina wa qalu laisa thamma syafa'atin. Syafa'atun isim laisa mu'akhar, samanya itu khobar laisa muqaddam, karena sama adalah maf'ul fi, bermakna apa? Hunaka. Nah, terus fal 'asi mukhalladun fin nari laisa fihi syafa'atun mithlal kafiri wal adillatu allati fiha itsbatus syafa'ati mithlul kafiri, mithlul kafiri wal adillatu allati fiha itsbatus syafa'ati mutawatiratun wa ma'a dhalika ankaraha al khawariju wal mu'tazilatu qalu hiya akhbarun ahadun wa qalu man dakhala an-nara la yakhruju minha kama anna man dakhala al-jannata la yakhruju minha falladhi sayadkhulu an-nara min al-'usati wal kafiri wal kuffar wal kuffari kulluhum sawa'un kullihim sawa'un wa ahlul jannati humul muti'una wa hadha batilun fan-nususu mutawatiratun fi ikhrajil 'usatil muwahhidina wa annahum yukhrijuna fi syafa'ati wa bi rahmatihi arhamar rahimin annahum yakhrujun yakhrujun wa annahum yakhrujuna fi syafa'ati wa bi rahmatihi arhamar rahimin wa bi rahmati arhamir rahimin. Nah, wa qawluhu annahu awwalu syafi'in, dan nabilah orang yang pertama memberikan syafaat, wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, nabilah pemberi syafaat pertama. Ya. Di mana ini peristiwanya? Di mahsyar, pada syafa'ah al-uzma. Ya. Bahkan juga nanti ketika di pintu surga. Ya, pintu surga juga Nabi yang dibukakan pintu surga, Nabi yang memberikan syafaat kepada ahlu jannah agar mereka masuk surga. Awwalu syafi'in huwa rasulu, pemberi syafaat perdana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu musyaffa'in, beliaulah orang yang pertama diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Yusyafi'uhumullahu, yang Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah madhab ahli sunnati wal jamaah, annahum yuthbituna syafa'ata lil usatil muwahidin, bahwa mereka menetapkan syafa'at untuk kalangan pelaku dosa besar, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, madhabu ahli bidah. Sedangkan madhab ahli bidah dalam hal ini, qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, ya, wala yunkiru syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bida'i wad dalal, dan tidak ada yang mengingkari syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam ini kecuali ahli bidah, orang-orang sesat dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Yuridu ahlal bida'i minal khawariji wal mu'tazilati, yang beliau maksud, kata Syekh Rajihi, yang beliau maksud dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ahlu bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Fahum qad ankaru syafa'ata fi usatil muwahidin, mereka mengingkari syafa'at yang diberikan kepada pelaku maksiat dari kalangan muwahidin. Wa qalu laisa sama syafa'atun, mereka mengatakan gak ada tuh di sana syafa'at. Fal asi mukhalladun finnar, ini madhab mereka nih, pelaku maksiat mereka berada di neraka kekal selama-lamanya, dikekalkan di neraka. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian laisa fihi syafa'atun mislul kafir, kata mereka. Enggak ada di surga syafa'at yang seperti yang diberikan kepada orang kafir, pamatan fa'uhum syafa'atu syafi'in, kata mereka. Orang kafir enggak dapat syafaat, begitu juga pelaku maksiat enggak dapat syafaat. Karena orang-orang Mu'tazilah ini, ya, mereka mewajibkan Allah, ini lihat tuh, mereka mewajibkan Allah, mengharuskan Allah untuk memenuhi janjinya. Yaitu apa? Allah akan mengadab, kan ada tuh ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat ancaman terkait ya pelaku-pelaku dosa besar, siapa yang berzina, siapa yang minum khamar, siapa yang Nabi SAW juga mengancam ya, banyak ya. Siapa yang membunuh jiwa, apalagi siapa yang mencuri. Ya. Nah, berarti nanti ya udah. Udah diancam ya udah. Allah mesti memenuhi janji. Mereka lupa ayat-ayat rahmat. Hadis-hadis rahmat, hadis-hadis ampunan, ayat-ayat ampunan. Dan mereka lupa bahwa saja dosa yang enggak diampuni itu satu, pembatal keislaman. Syirik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Nah, mereka cuma pakai ayat ini nih, cuma lupa ayat selanjutnya. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni maduna dzalik, maduna syirik, maduna nawaqidil Islam gitu, selain pembatal keislaman. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wal adillatu lati fiha itsbatu syafa'ah mutawatiratun, dan dalil-dalil terkait penetapan syafaat ini mutawatir. Ya, jadi enggak ahad sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Mu'tazilah. Wa ma dzalika ankaraha al-Khawarij wal Mu'tazilah, namun walau demikian Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari hal ini. Qalu hiya akhbar ahad. Kata mereka, "Oh, itu kan hadis-hadis syafaat, hadis-hadis khabarnya ahad." Ya. Sok tahu mereka, padahal mutawatir. Dan mazhab ahli sunnati wal jamaah, pembahasan akidah, jangankan hadis ahad yang aziz, masyhur, ahad yang paling rendah sekalipun, gharib, kalau memang sahih, kita terima. Hadis inna mal amalu binniyah, itu hadis gharib, ahad. Ya, kita terima. Ya, selama itu sahih. Jangankan sahih, sahih li ghairihi, karena sebelumnya hasan, kita terima enggak? Terima. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa qalu, mereka mengatakan man dakhala an-nara la yakhruju minha, siapa yang masuk neraka dia enggak bisa keluar dari neraka. Kama anna man dakhala al-jannah la yakhruju minha. Ini kias ma'al farid. Sebagaimana orang yang masuk surga enggak keluar dari surga. Ya iya. Ya, namun kalau dari neraka ada dalil yang keluar dari neraka, hadis-hadis tentang jahannamiyun. Sedangkan dari surga enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang masuk surga keluar lagi dari surga, enggak ada. Mantan penghuni surga itu enggak ada. Namun kalau dalil-dalil jahannamiyun, ex penghuni neraka, ada. Dikeluarkan dari neraka, mereka gosong, dimandikan di sungai kehidupan, ada. Ya. Nah, ini mereka mau mengkiaskan dengan penduduk surga. Penduduk surga enggak ada dalil ya keluar dari surga. Enggak ada alumni penghuni surga habis itu nyangsang masuk neraka, enggak ada. Ya sudah. Ya, berarti Allah ridhoi. Ya, Allah ridhoi semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sudah diridhoi. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk surga sudah diridhoi, sudah selesai. Ya. Kalau ahlun nar dari kalangan usah minal muwahidin, pelaku maksiat dari kalangan orang bertauhid, dia diadab ya sebagai kafarat. Kafarat buat dia. Nanti dengan rahmat Allah dikeluarkan dari neraka. Ya. Sudah, berarti Allah ridhoi dia. Allah ridhoi. Kenapa enggak ada kekufuran? Dan azab dia tadi bukan azab pengekalan. Namun azab kafarat. Sama kayak disiksa kubur. Orang disiksa kubur itu kafarat. Enggak mesti tercela. Memangnya kita katakan semua yang diazab kubur tercela? Itu sahabat Nabi ada yang diazab kubur. Ya. Bahkan Nabi sebutkan bukan karena dosa besar. Karena masalah ya, beristinja dari baul, dari buang air kecil. Ya, ternyata disiksa kubur. Enggak menunjukkan tercela. Sahabat Nabi itu. Ya. Dia sahabat Nabi. Berarti dia masuk dong ke ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Masuk ke ayat itu dia. Masuk. Orang sahabat kok. Ya. Ya, bisa dipahami sini. Taibarakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, falladhi sayadkhulu an-nara minal usati wal kufari kullihim sawaun. Ya. Maka yang masuk neraka dari kalangan ya, pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka semua sama. Ya, ini pandangan siapa nih? Pandangan Khawarij dan Mu'tazilah. Wa ahlul jannati hum al-muti'un, sedangkan ahlu surga mereka lah orang-orang yang taat. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi, wa hadza batilun, pendapat ini batil. Fannususu mutawatiratun fi ikhrajil usatil muwahidin. Nas-nas, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis-hadis dikeluarkannya pelaku maksiat yang bertauhid dari neraka itu mutawatir. Ya, annahum yakhrujun, mereka keluar dari neraka. Ya. Boleh juga antum baca yukhrajun, dikeluarkan dari neraka. Boleh juga baca. Cuman jangan baca yukhrijun. Kalau yukhrijun mereka mengeluarkan. Baik. Mereka keluar dari neraka fi syafaati, karena dapat syafaat dari para syufa'a, syafaat nabi, rasul, wali, orang soleh. Ya. Wa bi rahmati arhamir rahimin, dan juga karena rahmat Allah arhamir rahimin. Baik, syartas syafaati, dua syarat syafaat. Ini yang sering kita ulang-ulang. Ya, Muslim, baca Muslim. Thumma qala syarih rahimahullah ta'ala syartas syafaati qala al-muallifu walakinnaha la takunu illa man ba'dal idni war-ridha. Asy-syafi'u la yashfa'u hatta ya'dhina Allahu lahu. Hatta ya'dhana Allahu lahu wa hadha huwa syartul awwalu al-idnu. Idza radiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay yashfa' asy-syafi'u hal yashfa'u? Al-jawabu la idz annahu sallallahu alaihi wasallam hatta fi syafaatil kubra la yabda'u bi syafaati hatta yastawi tahtal arsy fayaftahu Allahu alaihi Muhammadun al-mahamida yahmadullah fi dzalikal maudi'i wa yatruku Allahumma ma syaa'a ayatrukahu fayuqalu ya Muhammadu irfa' ra'saka washfa' tushaffa' was'al tuqta wasal tuqta hadzal idnu fayarfa'u sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ba'dal idni wa yasfa'u wa kadzalika min man yasfa'u minal anbiya'i was-solihina ma yasfa'u illa ba'dal idni. Asyartus tsani ar-ridha fala budda ayyardiyallahu subhanahu anil masyfu'i lahu fa idza kana al masyfu'u lahu muwahhidan radiyallahu ayyashfa'a anhu wa idza kana radiyallahu ayyashfa'a anhu wa idza kana musyrikan lam yakun lahu nasibun fi syafa'ati. Walihada qala al-muallifu wa huwa la yardha illa at-tauhidu illa at-tauhida farabbu subhanahu la yardha illa at-tauhida falladhi mata 'ala at-tauhidi yardha Allahu ay yusfa'a lahu. Qala al-muallifu wa la ya'dhanu illa li ahlihi ya'ni li ahli at-tauhidi. Ammal ladzi mata 'ala syirki falaisa lahu nasibun minasy syafaati wad dalilu qauluhu ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in wa qauluhu ta'ala min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah yakni al-kuffar maf'ul dari yakni ya syartus syafa'ati. Dua syarat syafaat. Ya. Ini penting ya, diulang-ulang. Walau kita sudah bahas ini di kajian kita Syarah Syekh bin Baz Qaidul Arba. Ya, kemarin Syarah Kasfus Syubhat Syekh bin Baz juga menjelaskan. Di sini juga lagi diulang-ulang. Di Kitab Tauhid itu dimasuk belum itu? Syarah Syekh bin Baz Syafaat sudah juga. Ya. Al-qala al-mu'allif walakinnaha la takunu illa min ba'dil idni warida. Namun syafaat itu tidaklah terwujud kecuali setelah ada izin dari Allah dan keridhaan Allah. Asy-Syafi la yashfa'u hatta ya'dana Allahu lah. Sang pemberi syafaat enggak bisa dia langsung memberikan syafaat hingga Allah izinkan dia. Karena syafaat ini milik Allah. Wa hadha huwa syartu al-awwalu al-idnu. Inilah syarat yang pertama, yaitu izin. Ya. Idza radiya. Nah. Ini harusnya Muhammadan ya. Atau muta'adi dengan huruf an. Idza radiya an Muhammadin atau Muhammadan. Itu. Ya. Idza radiya Muhammadan ayyashfa asy-syafi hal yashfa. Ya. Apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah diridhoi oleh Allah untuk memberikan untuk memberikan syafaat, oh ini Muhammadun fa'il ya, jadi Muhammadnya yang ridho. Idza radiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-yashfa asy-syafi wa hal yashfa, apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meridhoi, apakah beliau bisa langsung memberikan syafaat? Al-jawab la. Id annahu hatta fi syafaati al-kubra. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun di syafaat kubra la yabda'u bi syafaati. Beliau tidak langsung memulai memberikan syafaat hatta yastawiya tahtal arsy. Ya, hingga beliau berdiri di bawah arsy, sujud kepada Allah dengan sujud yang panjang, fa yaftahu Allahu alaihi al-mahamida. Maka Allah akan membukakan, artinya Allah akan mengilhamkan kepada beliau berbagai pujian-pujian yang belum pernah beliau ketahui di dunia, yang dengannya, dengan pujian-pujian tersebut, beliau memuji Allah. Yahmadullaha fi dzalikal maudi', beliau memuji Allah di tempat tersebut ya, dengan sujud yang panjang. Yatrukuhumullahu ma syaa'a ayatrukahu. Ya, Allah meninggalkan apa saja yang Allah kehendaki agar ditinggalkan. Ya. Jadi segala pujian-pujian Nabi panjatkan, apa yang tidak Nabi sebutkan, ya, itu semua ilham dari Allah. Apa yang Nabi sebutkan dari pujian, ilham dari Allah. Sehingga fayuqal, dipanggillah beliau, ya Muhammadu irfa ra'sak wa syfa' tu syafa' wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berilah syafaat, engkau diberikan mandat untuk memberikan syafaat, mintalah, engkau akan diberi. Hada al-idnu, ini izin dari Allah. Wa yarfa'u sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ba'dal idni wa yashfa'u. Beliau pun mengangkat kepala beliau setelah mendapat izin, dan beliau pun memberikan syafaat. Wa kadzalika man yashfa'u minal anbiya was salihin. Ma yashfa'u illa ba'dal idni. Demikian pula para syufa'a yang lainnya dari kan para nabi dan orang-orang soleh, ya, mereka tidak langsung bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah. Karena syafaat ini milik Allah. Ya. Asyartu atsani ar-ridha. Syarat yang kedua, keridhaan dari Allah. Fala budda ayyardallahu subhanahu 'anil mashfu'ilah. Maka mestilah Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Fa idza kana al-mashfu' lahu muwahhidan, apabila orang yang diberikan syafaat itu adalah ahli tauhid, radhiyallahu ayyashfa' ayyashfa'an, maka Allah meridhai dia diberikan syafaat. Wa idza kana musyrikan lam yakun lahu nasibun fi syafa'ah, Kalau dia musyrik, ya dia enggak dapat bagian dari syafaat. Walihada qala al-mu'allif, oleh karena itu mu'allif mengatakan wa huwa la yardha illa tauhida. Ya, dan Allah tidak meridhai kecuali tauhid. Fa rabbu subhanahu la yardha illa tauhid. Fa allazi mata 'ala tauhid yardallahu ayyushfa'lahu. Maka yang mati di atas tauhid, Allah meridhai dia dapat syafaat. Qala al-mu'allif wa la ya'danu illa li ahli, yakni li ahli tauhid. Dan Allah tidak mengizinkan untuk diberikan syafaat kecuali untuk orang yang berhak dapat syafaat, yaitu ahli tauhid. Amal ladzi mata 'alal mus'al syirki falaisa lahu nasibun minas syafa'ah. Adapun orang yang mati di atas kesyirikan, di atas pembatal keislaman, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat. Wa dalilu qauluhu ta'ala famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Bahkan kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat juga enggak dapat syafaat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat juga ya adalah termasuk kekufuran. Ya. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, min qabli ayya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum pada hari yang tidak di situ tidak ada jual beli, tidak ada teman setia, tidak ada syafaat, yakni al-kufar, yang diberikan, yaitu yang diberikan kepada orang-orang kafir. Sudah ada Isa ya? Eh, pas berarti nanti. Oh, belum ya? Nanggung dikit lagi. Dikit lagi. Ya, saya ngaji yang baca deh ya. Summa dzakara al-mu'allifu al-adillata 'ala syurut. Kemudian mu'allif menyebutkan dalil-dalil syarat ini. Faqala wa la yashfa'u illa liman irtada wa la yashfa'un, dan mereka para pemberi syafaat tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Hada asyatu asani. Ini syarat yang kedua. Asani yang kedua, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan setelah dapat izin darinya? Hada syartul awal, al-idzn. Syarat yang pertama itu izin. Asalis, dalil yang ketiga, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit tidak bermanfaat, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Hadhil ayatu dzakarallahu fiha asyartain. Allah menyebutkan ayat ini, di ayat ini dua syarat sekaligus. Illa mim ba'di ayya'danallah, hadha syartul awal, izin. Ya, wa yarda, hadha syartul tsani, itu ridha. Baik. Pekan depan kita balik lagi, pekan depan berarti nanti insyaallah di pertemuan ke-12, itu dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah ila ahli Qasim ini, wa uminu bi annal jannata wan nara makhluqatan wa annahuma al yauma maujudatan. Aku beriman bahwasanya surga dan neraka keduanya makhluk yang diciptakan Allah dan keduanya hari ini sudah ada. Ini perhatikan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Maka keyakinan sebaliknya ahlul bidah yang mengatakan surga dan neraka hari ini belum diciptakan. Nanti diciptakan hari kiamat. Kalau sekarang ciptakan belum ada penghuninya, buat apa? Sia-sia. Ya, sia-sia. Mubazir kata mereka. Siapa mereka ini? Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak banget ya, di bab syafaat nyimpang, bab asma sifat nyimpang, di bab ini nyimpang, emang begitu Mu'tazilah. Ya, namanya juga Mu'tazilah. Ya. Baik, subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.